Bismillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Baik, kita lanjutkan masih pada pembahasan tentang al-imalah. Ya, qala al-musannif rahimahullah, wa harful li'sti'la yakuffu mudhara min kasrin nawya wa kada takuffu ra' in kana ma yakuffu ba'du muttasil aw ba'da harfin aw biharfain fusil كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن نثر الكسر كالمطوى عامير. Huruf istilah ia bisa menahan, ia bisa menahan imalah. Mudhara min kasrin أو ya, ia bisa menahan apa yang ditampakkan dari kasrah atau ya, dari imalah. Ya, ia bisa menahan ya dari kasrah ataupun ya yang ditampakkan dari imalah. Kita sudah pernah lewatkan bahwasanya di antara sebab imalah adalah kasrah dan ya. Ya. Kasrah dan ya yang merupakan sebab imalah ini bisa dibatalkan, ditahan. Ya, ditahan asarnya dengan sebab huruf isti'la. Wa kadza takuffu ra, demikian pula ra bisa menahan menahan imalahnya. Huruf istilah bisa menahan apa yang ditampakkan. Ya, apa yang ditampakkan dari kasrah atau ya. Dari imalah. Demikian pula ra. Paham kan? Ya, kasrah dan ya termasuk sebab imalah. Dan ia sebab ini tidak berpengaruh ketika apa? Ada huruf istilah yang nanti akan dijelaskan. In kana ma yakufu ba'du muttasil. Apabila ya huruf istilah yang menahan amalannya itu bersambung setelahnya dengan alif. Ya, imalah kan diantaranya pada alif. Pada alif atau pada fathah. Apabila apa yang menahan imalah itu datang setelahnya bersambung dengan alif. Atau ba'da harfin atau datangnya setelah huruf tidak bersambung ya dengan alif. Tapi ada huruf yang lain setelah itu. Di situ ada huruf isti'la. Atau bi harfaini fusil atau dipisahkan antara alif dengan huruf isti'la dengan dua huruf. Maka dengan sebab ini tidak dihasilkan imalah dengan kasrah dan ya. Kadza idza quddima ma lam yankasir. Demikian pula apabila didahulukan. Pada bait 906 dan 907. Itu keadaannya adalah di mana huruf istilahnya datang setelah alif. Ya, huruf istilahnya datang setelah alif. Kemungkinan yang pertama, huruf istilah ini langsung bersambung dengan alif, maka ia menahan imalah. Atau dipisahkan dari alif dengan satu huruf, ia pun sama menahan amalan alif. Atau dipisahkan dengan dua huruf juga sama menahan imalah. Ya. Kemudian yang setelahnya ini adalah keadaan di mana huruf istilahnya datang sebelum alif. Kadza idza quddima ma lam yankasir aw bi aw yaskun ithral kasri kal mutu'amir, atau apabila didahulukan ma, kembalinya kepada huruf istilah. Apabila didahulukan huruf istilah yang bukan kasrah. Ya. Alif sebelumnya diikuti oleh apa? Huruf isti'la, dan huruf isti'lanya selain kasrah, maka ia menahan imalahnya alif itu. Au yaskun ithral kasri kal mutu'amir, atau huruf isti'lanya tidak disukun. Tidak disukun ya, dalam keadaan sukun ini datang setelah kasrah. Ya, maka dia pun menahan apa imalah. Ya. Mafhumnya berarti kalau huruf istilah yang mendahului alif ini kasrah, maka ya tidak menghalangi huruf istilah ini dari imalah. Atau mafhum yang kedua, kalau huruf istilahnya sukun sebelumnya kasrah, maka ia tidak menghalangi imalah. Contoh al-mitwa'amir. Al-mitwa'amir. Nah, di sini al-mitwa' ada alif. Ya. Yang sebelumnya ada huruf isti'la yang sukun ya. huruf istilah yang sukun sebenarnya kasrah. Ya. Nanti insyaallah kita baca saja di syarahnya. Mutwa' itu sighah mubalaghah dari muti', itu orang yang banyak melakukan ketaatan. Mir yakni at'im maknanya. Mir at'im disebutkan dalam catatan kaki. Asal katanya dari marahu yamiruhu ay at'amahu, memberi makan. Huruf al-isti'la sub'atun. Huruf-huruf isti'la itu ada tujuh. Wahia, yaitu al-kha, wa-sad, wa-dad, wa-ta, wa-dha, wa-l-ghain, wa-l-qaf. Yang disingkat. Ya, dengan apa? Khusa, bagdin, qil. Dan itu namun sudah pelajari di kitab Tajwid ilmu, Tajwid ya. Wa kullu wahidin minha yamna'u al-imalata idha kana sababuha kasratan zahiratan awya'an. Masing-masing dari huruf-huruf isti'la yang tujuh ini bisa menghalangi imalah apabila sebab imalahnya adalah kasrah. Ya. Kasrahnya zahirah. Kasrahnya zahirah. Berarti kalau kasrahnya kasrah apa? Bukan zahirah, muqaddarah, maka huruf-huruf isti'la ini tidak menghalangi imalah. Nanti akan dicontohkan ya, selain. Awya'an mawjuda atau penghalangnya atau sebab imalahnya adalah ya yang ada. Berarti ya yang tidak ada tidak disebutkan, ini tidak menghalangi dari imalah. Waqa'a ba'da al-alifi muttasilan biha, kemudian huruf isti'la tersebut datang setelah alif dalam keadaan ia bersambung dengan alif. Ya. Tergambar ini kapan itu huruf isti'la bisa menghalangi imalah? Yaitu apabila sebab imalahnya kasrah zahirah atau ya mawjudah, ya dalam keadaan huruf isti'lanya datang bersambung dengan alif. Contoh sakhitin hasilin, kita tanya dulu sakhitin hasilin ada enggak di situ sebab imalahnya? Ada. Apa sebab imalahnya? Kasrah ya setelah alif, sudah kita lewatkan ya. Kadzaka mayalihi kasrun, demikian pula apa yang diikuti oleh kasrah dimalahkan. Ya, pada sakhit dan hasil ada sebab imalah, yaitu apa? Kasrah setelah alif. Tapi di sisi lain juga ada yang menghalangi imalah. Yaitu apa? Adanya huruf isti'la yang datang bersambung dengan alif. Maka sakhit hasil tidak boleh dimalahkan, tidak boleh dikatakan sakhit hasil, ya tidak diperbolehkan. Al mafsulan biharfin, atau dalam keadaan huruf isti'lanya dipisahkan dengan alif oleh satu pemisah, maka itu pun tetap menghalang imalah. Contoh nafikh, ya nafikh, na'iq, ya nafikh, na'iq. Ada enggak sebab imalah pada nafikh? Ada kasrah setelah alif. Iya. Hanya saja dihalangi oleh apa? Huruf isti'la. Iya. Yang datang setelah satu huruf. Nafikh. Kha. Ini menghalangi imalahnya na. Na'iqaf menghalangi imalahnya na. Sehingga tidak boleh dibaca nafikh. Na'iq. Tidak boleh. Au harfaini. Ataupun dipisahkan antara alif dengan huruf istilahnya oleh dua huruf. Seperti mana syiqo, mawasiqo. Tidak boleh dibaca mana syiqo, mawasiq. Kenapa? Karena sebabnya terlemahkan, terkalahkan oleh adanya huruf isti'la yang datang setelah dua huruf itu. Ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kasrohnya atau ya'nya muqaddarah? Kalau tadi kan disebutkan muzharan min kasrin aw ya. Adapun kalau kasrah dan ya'nya muqaddarah, maka huruf isti'la ini tidak menghalangi dari malah. Maka boleh dimalahkan, contoh khafa. Boleh khaifa. Taba boleh qiba. Ya. Kenapa? Ya padahal ya di situ ada huruf isti'la. Khafa sebelumnya itu ada. Ya. Taba juga demikian. Ya rasanya tadi. Ya. Karena di situ pada khafa ada kasrah ya muqaddarah, karena khafa aslinya adalah khawifa, ya khawifa. Pada toba ada ya-nya aslinya toyaba muqaddar. Nah itu. Jadi kalau kasrahnya dan ya-nya ya muqaddar, ya muqaddar, maka itu tidak menghalangi adanya imalah ataupun tidak menyebabkan huruf isti'la menghalangi imalah, tetap diimalahkan. Nah itu dipahami. Wa hukmu harf al-isti'la fi man' al-imalati yu'ta lir-ra'i allati hiya ghairu maksuratin. Hukum huruf isti'la dalam hal menghalangi imalah itu juga hukum tersebut diberikan kepada ra allati hiya ghairu maksurah, yaitu ra yang selain kasrah, fathah dan dhammah. Jadi hukum ra yang di dhammah dan fathah sama hukumnya dengan apa? Huruf isti'la, meskipun di situ ra bukan termasuk huruf isti'la. Ya. Kenapa demikian? Ya, karena ra ketika dibaca dhammah, fathah dibaca tebal juga. Ya. Mirip huruf isti'la. Dibaca musta'liyah juga. Ya. Tangkal lidah mengarah ke langit-langit juga. Kemudian wahiyya al-madmumah, yaitu ra' yang didhammah. Contoh, hadza izarun. Izarun. Boleh enggak diimalahkan izarun? Ya. Atau sebelumnya ada enggak di situ pada izar sebab imalah? Ada. Ada. Ya. Itu apa? Sebab imalah yang ada pada izarun. Alif di situ diimalahkan, sebabnya ada. Yaitu ia didahului oleh kasrah yang diselaselai oleh satu huruf. Ya. Sebelumnya ada huruf yang berharokat yang diikuti oleh kasrah. Sudah lewat itu. Awyali taliyal ataliya kasrin. Cuma sebab ini, sebab imalah ini, terhalangi dia. Seperti kita bunyi yang sudah lewat. Terhalangi imalah ini sebabnya oleh adanya roh. Yang roh tersebut di dhammah, maka tidak boleh baca hadza izar, izar, tapi hadza izarun. Wal maftuha tabun roh ini fathah, contoh hadzani izarani, tidak boleh dibaca iza izarani. Kenapa? Karena meskipun di situ ada sebab imalah, yaitu kasrah yang datang setelah satu huruf kemudian datang alif, ada yang menghalangi, yaitu roh ini fathah. Di khilaf al-maksurati ala ma sayati insyaallah ta'ala. Berbeda halnya dengan ra' yang dikasrah, sebagaimana yang akan datang insyaallah bahasanya. Wa asyara biqawlihi kaza idha quddima al-bayta. Dan beliau mengisyaratkan dengan ucapannya, demikian pula apabila didahulukan. Ila akhir al-bayt. Mengisyaratkan kepada anna harf al-isti'la al-mutaqaddimi yakuffu sabab al-imalati. Bahasanya huruf isti'la yang mendahului pun menghalangi sebab imalah. Ya. Ma'lam yakun maksuran aw sakinan isra kasrah, selama huruf isti'la yang mendahului itu tidak dikasrah, tidak pula sukun yang datang setelah kasrah. Falayumal, sehingga tidak boleh diimalahkan. Contoh salih. Salih sebab imalahnya enggak ada. Apa itu? Kasrah setelah alif. Salih pada lam. Hanya saja sebab ini terkalahkan oleh datangnya huruf isti'la salih sebelum alif. Zalim, qatil. Maka yumalu nahu, dimalahkan contoh tilad. Kenapa? Huruf isti'lanya di kasrah. Boleh tilad, zilad juga demikian. Boleh zilad ataupun islah. Di situ boleh dimalahkan karena huruf isti'lanya sukun sebelumnya kasrah, sehingga boleh dikatakan islah. Ya, islah. Ha itu. Kemudian bait berikutnya, wa kaffu musta'lin wa ra yankaf bi kasri ra ka ghariman la ajfu. Ya, ayat. Wa kaffu musta'lin wa ra yankafu bi kasri ra ka ghariman la ajfu. Menahan huruf isti'la. Ya. Menahan huruf isti'la atau penahanan huruf isti'la dan ra. Ya, penahanan huruf, kita sudah tahu kan bahasanya apa? Huruf isti'la dan ra menahan dari apa? Imalah. Penahanan. Penahanan, apa enaknya? Ya. Itulah yang penting bisa dipahami ya. Penahanan huruf isti'la dan ra dari imalah ini tertahan lagi, dikalahkan lagi. Ya. Bikasri ra dengan sebab kasrah ra-nya. Seperti ghariman la ajfu. Gharim yang mana alaihi dain, orang yang terlilit hutang. Saya tidak akan bersikap kaku, kasar, menagih dengan keras kepadanya. Paham ini ya? Jadi menahan, penahanan huruf isti'la, penahanan huruf isti'la dan ra terhadap imala itu tertahan lagi, dikalahkan lagi oleh kasrah ra. Seperti pada ghariman. Nah, kita lihat dulu. Gharim ada enggak di situ sebab imala ada? Itu apa? Kasrah. Setelah alif gharim. Di sisi lain ada huruf isti'la yang menahan imala tersebut, itu gha sebelum alif. Tapi gha-nya dikalahkan lagi oleh apa? Ra yang dikasrah, sehingga boleh imala. Ghariman dibaca, boleh dibaca ghairiman. La ajfu. Nah itu. Yani annahu idza ijtama'a harful isti'la ar-ra allati laysat maksuratan ma'a al-maksurah ghalabathuma al-maksuratu wa umilat al-alifu li ajliha. Yani bahwasanya apabila berkumpul huruf isti'la atau ra yang bukan kasrah bersama kasrah, apabila berkumpul huruf isti'la atau ra yang bermadan fathah dengan kasrah, huruf isti'la dengan kasrah, kemudian juga ra yang bermadat ataupun fathah dengan kasrah, maka ghalabathuma al-maksuratu, keduanya huruf isti'la dan ra yang dibamah dan fathah dikalahkan oleh yang kasrah. Kuat, jadi hebat ra yang kasrah ini. Wa umilatil alifu liajliha, maka dalam, karena sebab kuatnya kasrah ini pada ra, dimalahkan. Fayumalun nahu, maka boleh dimalahkan. Pada contoh ya, tentunya kalau qira'ah sunnah mutaba'ah, kalau memang di sananya ada, ya, qira'ah yang mengimalahkan, maka kita imalahkan. Kalau tidak ada, ya, tidak. Ala absarihim. Ala absarihim. Ada sebab imalah ada. Kasrah setelah alif. Absarihim. Yang menahannya, ada juga. Sad. Tapi yang mengalahkannya, ada lagi kasrah. Sehingga, bisa dibaca, kalau memang di sana ada qira'ahnya ala absairihim, ala absairihim, ala absairihim. Ujung darul qarar, darul qarar, darul qarir, ya, darul qarir, ya. Mereka para qurra' sab'ah berbeda-beda dalam hal imalah. Sebagiannya memperbanyak imalah, banyak imalahnya, dan sebagainya lagi sedikit. Dan qira'ah sunnah muttaba'ah. Wa fuhima minhu jawazu imalatin. Dari sini difahami bolehnya imalah pada contoh himarik. Himarik boleh. Kenapa? Li'annahu idza kanat al-alif tumal li ajli ar-ra' al-maksura ma'a wujud al-muqtadi li tark al-imalah wa huwa harf al-isti'la ay ar-ra' allati laysat maksuratan وإمالتها مع عدم المقتضي لتركها أولى وأحرى. Karena apabila alif itu boleh dimalahkan karena sebab ra yang dikasrah, padahal ada yang menuntut untuk meninggalkan imalah, itu huruf isti'la, ada huruf isti'la ataupun ada ra yang bukan kasrah, maka dimalahkannya alif bersama tidak adanya sesuatu yang menuntut pembatalan imalah, ya, litarkiha karena ditinggalkan, ya, aula wa ahra, maka lebih utama ya, dan lebih ya, tepat lagi ya. Kalau ada sebab imalah saja dengan sebab ra terkalahkan, apalagi kalau ada, tidak ada sebab yang membatalkan imalah. Kemudian baik berikutnya, wala tumil sababin lam yattasil wal kaffu qad yujibu ma in fasil. Jangan kamu imalahkan karena sebab yang tidak bersambung. Nah, jadi kalau sebab imalah itu akan berpengaruh ketika dia mutasil dalam satu kata. Kalau munfasil pada dua kata yang berbeda, maka tidak berpengaruh sebab tersebut. Berbeda dengan kaf, penahanan imalah. Wal kafu qad yujibuhu ma yanfasil. Adapun al kaf menahan imalah, qad yujibuhu ma yanfasil. Qad yujibuhu ma yanfasil. Ini bisa dihasilkan oleh yang munfasil. Nah itu. Jadi kalau sebab itu lemah. Ya, kenapa demikian? Karena adamul imalah wal asal, tidak adanya imalah itu yang asal. Sehingga demikian keadaannya, ketika sebab imalahnya tidak bersambung maka tidak diimalahkan. Tidak diimalahkan. Adapun mani', penghalang dari imalah, ya itu bisa menahan imalah meskipun ia tidak bersambung. Idan fasala sababul imalati lam yu'assir, apabila sebab imalah terpisahkan. Ya, terpisah. Maka lam yu'assir, sebab ini tidak memberikan pengaruh. Bi khilafi sababil mana', berbeda halnya dengan sebab yang menghalangi imalah. Fa innahu qad yu'assir munfasila. Sejujurnya dia kadang memberikan pengaruh meskipun terpisahkan pada dua kata yang berbeda. Fala yumalu ataqasim. Sehingga tidak boleh diimalahkan, ya. Ataqasim. Di mana di sini bahasanya? Ya. Ata qasim, mana yang tidak diimalahkan? Ata, ya. Ata, itu ata seandainya dia sendirian, ata diimalahkan enggak? Diimalahkan kan? Karena akhirnya alif yang merupakan apa? Pengganti dari ya ataitu kan. Tapi di sana ada penghalang yang menghalangi imalah, yaitu datangnya huruf isti'la setelahnya qaf, meskipun qafnya berada pada kata yang berbeda, sehingga tidak boleh dikatakan ataqasim. Ataqasim. Kenapa ada penghalang qaf? Meskipun qafnya berada pada kata yang berbeda, terpisah. Nah, itu. Jadi demikian, ya. Bi khilafi ata ahmadu, berbeda halnya dengan ata ahmadu. Ya. Ata ahmadu. Ini diimalahkan tidak? Diimalahkan. Ya, ati ahmadu. Ya. Yang seperti ata qasim juga, kitabu qasim. Ya, kitabu qasim. Boleh enggak diimalahkan di situ kitab? Tidak boleh. Kitabu qasim. Ya, sebab imalahnya dengan kepada kitab. Ya, ada. Yaitu apa? Alifnya didahului oleh satu huruf yang huruf tersebut didahului oleh kasrah, kicab. Cuma ada penghalang, qaf. Gitu. Contoh yang seperti itu juga. Li Zaidin malun. Li Zaidin malun. Tidak diimalahkan. Kenapa? Karena sebabnya terpisah. Sekarang mana pembahasannya li Zaidin malun? Malun kan alif. Di situ alifnya didahului oleh kasrah kan, mim, oleh satu huruf kan, mim. Ya, sebelum mimnya kasrah, tapi kasrahnya dal itu pada kata yang lain gitu. Sehingga tidak diimalahkan li Zaidin malun. Tidak boleh li Zaidin melun. Kenapa? Karena sebab imalahnya yaitu kasrah. Dalam contoh ini terpisahkan dari mali zaidi, ya, dal itu kan yang menyebabkan imalahnya, cuma dalnya pada kata yang berbeda. Kemudian berikutnya, waqad amalu li tanasubin bila da'in siwahu ka'imadan wa tala. Dan terkadang mereka mengimalahkan karena alasan tanasub, untuk keserasian. Bila da'in siwahu, tanpa ada faktor pendorong selain itu, untuk keserasian aja lah, agar lebih serasi. Sebab-sebab imalah yang sudah dilewatkan tadi tidak ada. Oleh karenanya ini, karena ini sebab yang paling lemah, maka diakhirkan. Ya, diakhirkan. Kadang mereka mengimalahkan untuk keserasian tanpa ada faktor pendorong selainnya. Seperti imada dan juga tala. Ya. Imada, di sini imada, ada enggak sebab imalahnya di situ? Ya. Imada, pada ima maknya ada, pada alif yang setelah mim itu. Imada kayak kitab kan? Ya, ima dimalahkan ime, tapi da-nya itu alifnya setelah dal ada enggak? Tidak ada, tapi mereka kadang mengimalahkan da alif setelah da karena untuk serasian dengan alif sebelumnya ime de untuk serasian. Demikian pula talak nanti. Ya, kalau imada contoh tanasub dalam satu kata ya, imede. Kalau talak tanasub dalam kata yang berbeda. Dalam kata yang berbeda seperti talaha. Ya. Apa ayatnya? Talaha wal qamari idza talaha. Ya. Sebagian membacanya wal qamari dibaca oleh sebagian qiraah dengan wal qamari idza talaha. Talaha kalau ditilik alifnya itu aslinya wawu kan? Talautu. Ya, talautu. Dan itu menghalangi dia untuk dimalahkan. Ya. Sehingga kata sebagiannya, itu menurut sebagian tala itu dimalahkan karena tanasub, karena ayat sebelumnya wan nahari idza jallaiha wal laili idza yaghshaiha, maka dia diikutkan dengan yang sebelumnya wal qamari idza talaiha, biar serasi. Ya. Adapun jalla, ya dia dimalahkan karena aslinya kan ya. Jalla yujalli ya. Ya. Ada juga yang sebagian yang lain mengatakan bahwa talaha itu bukan nisa'an al-qaul, bahwasanya talaiha itu litanasub karena dia alifnya bukan ya. Ada yang mengatakan bahwasanya talaha itu sebenarnya ada ilahnya juga, ada sebabnya yang menyebabkan dia imalah, bukan tanasub. Yaitu pada sebagian tasarufnya tala itu dengan ya gitu. Ya. Kembali kepada ya, yaitu ketika di mabni majhulkan tuliyat kan tuh. Sebagian demikian. Alhamdulillah ya seperti itu. Qatumalul alifu al-khaliyatu min sababil imalah. Terkadang diimalahkan alif yang kosong dari sebab imalah. Kenapa limunasabati alifin qabla, untuk munasabati alifin qabla agar alif ini menyocoki apa yang sebelumnya. Ya. Yang mana yang sebelumnya ini mustamilatan ala sababil imalah, yang mana sebelumnya itu ya dalam keadaan mencakupi sebab imalah. Ya. Saya ulangi, kadang dimalahkan alif yang kosong dari sebab imalah agar alif tersebut selaras dengan apa yang sebelumnya, dengan alif yang sebelumnya, yang alif sebelumnya dalam keadaan mencakupi sebab imalah. Kaimalatil alif tsaniyati min nahwi imadan, seperti imalahnya alif yang kedua ya pada satu imadan. Ya, di situ imad alifnya a ima, ada sebab imalahnya kayak kitab, sebelum alifnya ada kasrah meskipun disela-selai oleh satu huruf. Ya, maka dibaca imade. Ya, imade. Ya, limunasabatil alif al-mumalah qoblaha, karena ia alif setelah dal itu menyocoki, menyelaraskan dengan alif sebelumnya. Wa ki imalati alif tala kadzalik, seperti imalahnya tala juga demikian. Tali tala imalah keserasian antara satu kata dengan kata yang lain yang berbeda tempatnya ya, bukan satu kata. Kalau imada pada satu kata, tala pada kata yang berbeda. Kemudian wala tumil ma lam yanal tamakkuna duna sama'in ghairaha wa ghairana, tidak boleh kamu imalahkan ma lam yanal tamakkuna, isim yang dia tidak mendapatkan tamakkun, yakni isim yang tidak mu'rab ya, duna sama'in ghairaha wa ghairana, dalam keadaan tidak ada nukilan dari orang Arab selain ha, kecualikan ghairana dan selain na, paham ya. Jangan kau imalahkan isim yang tidak mendapatkan tamakkun i'rab, kecuali sama sifatnya, kecuali ha dan na, ini bisa dikiaskan. Al-imalatu min khawasil asma'il mutamakkinah, imalah adalah di antara kekhususan isim-isim yang mu'rab. Fala yumalu ghairu mutamakkin illa sama'a, sehingga tidak boleh dimalahkan selain isim yang mutamakkin kecuali sama'i, kecuali ha dan na. Maka keduanya ini yumalani qiyasan muttarida, boleh diimalahkan dengan qiyas yang umum seperti yang bisa diterapkan. Yuridu nahu, contoh yuridu an yadribahe marabine, nah itu boleh. Saya lewat tadi kan. ada catatan yang kita baca cepat ya. Qad amalu minal asma'i gharamat makinah za al-isyariyah. Kadang mereka mengimalakan isim-isim yang selain yang mu'rab za al-isyariyah. Za isyara, mata, ata, ha, na. Wa amalu minal huruf, dan juga mereka kadang mengimalakan bala, ya, nida, la, al-jawabiyah. Ya. Kemudian wa fi nahwi qawlihim if'al hadza ya imma la imma la. Kata utrub wala yumalu ghairu dzalik. Minal huruf, tidak boleh dimalahkan selain itu dari huruf-huruf. Illa an yusama biharfin, kecuali kalau ada seseorang dinamai dengan satu huruf. Wayujadu fihi, didapati pada huruf tersebut. Ma'adhalik, bersama dengan itu, bersamaan ia dijadikan nama. Sababul imalah, sebab imalah. Kalau sumiat insanan bihatta, seandainya ada seseorang yang dinamai dengan hatta, amalta, maka kau imalahkan. Hatte. Lianna alifah, karena alifnya, tafsiru yan fitahniyah, menjadi ya ketika musanna. Likauniha rabi'ah, karena dia adalah huruf yang keempat. Wa idza sumiyat bi ila lam tumal, kalau idza samaita bi ila, kalau kau namai seorang dengan ila, lam tumil, ya lam tumil, tidak kau boleh malahkan. Ya, li'anna alifaha tasir wawan, karena alifnya menjadi wawu fit tasniyah pada musanna. Ya. Likauni dhi alwaw, karena dhil waw fit thulatsi aktsar min dhil ya. Apa yang akhirnya wawu pada thulatsi lebih banyak daripada apa yang akhirnya ya. Kemudian wal fatha qabla kasri ra'in fi taraf amil kalil aisari mil tukfal kulaf. Ya. Fathah, nah. Fathah imalah pada fathah. Fathah karena imalah pada fathah bahasanya. Wal fatha qabla kasri ra'in, fathah yang datang sebelum kasrah ra yang ada di ujung. Fathah sebelum ra yang kasrah yang ada di ujung amil, maka fathah tersebut imalahkan. Amil al-fathah, al-fathah maful muqaddam dari amil. Fathah yang datang, ya, fathah yang datang sebelum kasrah ra yang ada di ujung ra-nya. Jadi fathah dulu kemudian ra di ujung. Maka imalahkanlah, silakan fathahnya. Ka contoh lil aisari mil tukfal kulaf. Ya, lil aisari mil, ya. Tukfal kulaf. Di sini mana syaidnya? Ya, syaidnya adalah lil aisari. Ya, lil aisari. Di situ kita dapati ada fathah pada sin. Ya, datang dia sebelum ra yang kasrah, maka boleh dibaca lil aisir. Lil aisir. Ya. Lil aisir. Ya. Apa lil aisar kepada yang termuda ya mil, condonglah malah ya mil mil. Tukfal kulaf, maka engkau dicukupi dari beban-beban. Ya, ambil yang mudah-mudah saja, jangan enggak banyak beban. Lakukan yang mudah-mudah. Lil aisar mil, condonglah kepada sesuatu yang paling mudah. Tukfal kulaf, engkau dicukupi dari beban-beban. Kadzal ladzi talihi hatta nisi fi waqfin idza ma kana ghairu alif, demikian pula. Ya, demikian pula. Fathah yang diikuti oleh hak ta'nis pada waqaf dimalahkan. Rahmah, rahmeh. Yeah. Pada waqaf ya. Idza makana ghairu alif. Kalau iya, bukan alif. Ya, imalahnya bukan pada alif. Yeah. Aitu malu al-fathah tuqubla ra' al-maksura. Yani dimalahkan fathah sebelum ra' yang dikasrah. Waslan wa waqfan. Kalau sebelumnya ra', ya kalau sebelumnya ra', kalau fathahnya datang sebelum ra, maka boleh diimalahkan waslan wa waqfan. Ya, contoh bisyarir, boleh bisyarir, bisyarir, bisyarir, enggak tahu pas enggak itu. Ya, bisyarir walil aisari mil, walil aisar. Ya. Kemudian juga wa kadza yumalu ma waliyahu ha'u ta'nis, demikian boleh diimalahkan fathah yang diikuti oleh ta'nis, ha' ta'nis. Contoh qayyimah, qayyimah. Ni'mah, ni'meh. Dalam catatan kaki ada tambahan. Laisa kullu ma waliyahu ha ta'nis. Tidak semua apa yang diikuti oleh ha ta'nis. Ya. Walil fathu tahdidan. Ya. Bahkan al-fatah batasannya. Wahuwa muqayyad. Dan dia diikat kama masalah asyarih bil-waqaf. Yang diikuti oleh ha ta'nis syaratnya waqaf. Ya. Qayyimeh, ni'meh. di situ idza ma kana ghairu alif, idza ma kana ghairu alif, ada syaratnya ya. agar sebelum ha itu bukan alif gitu. Kalau setelah ha, sebelum hanya alif, maka tidak dimalahkan. As-salah, al-hayah, ini tidak dimalahkan. Kenapa? Karena sebelum ha-nya apa? Alif. Ya, sebelum hanya alif. Dan pembahasan imalah pada alif sudah lewat. Ya. Cukup yang di sini. Semoga bisa difahami. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik.